Keterangan dari beliau Al-Imam Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala pembahasan makna rad wa ta'wil wa tashbih wa tamtsil wa hukmu kullin minha, ya kan. Qala Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala makna raddi wa ta'wili والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها معنى الرد تأويل تشبيه dan تمثيل dan تمثيل dan hukum masing-masing darinya. Di situ disebutkan kata beliau ar-raddu at-takdzib wal inkar. Ar-radd yaitu maknanya at-takdzib wal inkar. Adapun disebutkan di ta'liq itu ar-raddu adalah sarfu syai' bi dzatihi aw bi halatin min ahwalihi. Definisi ar-radd itu memalingkan sesuatu secara zatnya atau memalingkan sesuatu secara kondisi pada kondisi-kondisi yang ada. Beliau mengatakan di sini mithlu ayyaqul arrad itu seperti seseorang mengatakan mithlu ayyaqul qailun seperti ada yang menyatakan laisa lillahi yadun la haqiqatan wala majazan. Allah tidak memiliki tangan secara hakikat ataupun majaz. Maknanya dia menolak secara totalitas baik makna majazi atau makna hakiki. Wa huwa kufrun li'annahu takdzibun lillahi wa rasulihi. Itu dikatakan kekufuran dikarenakan termasuk takdzib, pendustaan terhadap Allah dan rasulnya. Jelas ya maknanya? Jadi makna ar-raddu atau makna at-takdzib itu semakna. Yang kedua at-ta'wil. At-ta'wil secara bahasa at-ta'wil min ala syai'u ya'ulu. Ala ya'ulu fi'ilnya. Berasal dari fi'il ala ya'ulu. Maknanya roja'ah, kembali. Adapun at-ta'wil di sini disebutkan at-tafsir. Adalah at-tafsir. Ini salah satu dari makna at-ta'wil ya. Di antara maknanya adalah at-tafsir. Adapun rinciannya nanti akan kita lewati insyaallah di syarah lamiyah. Yang sudah antum print itu sudah disebutkan tiga makna at-ta'wil. Dan dulu sudah kita lewati di syarah akidah wasitiyah. Di awal-awal muqaddimah. Terkadang at-ta'wil bermakna tafsir dan itu yang ada dari kalangan salaf. Sebagaimana hadis Rasul Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Terkadang juga ta'wil bermakna wuqu' syai', terjadinya sesuatu. Terkadang at-ta'wil itu bermakna sarful lafaz an zahirihi, memalingkan lafaz dari zahirnya atau bermakna tahrif. Itu yang maknanya dari kalangan mutaakhirin. Wal muradu bihi huna tafsiru nususis sifat bi ghairi ma aradahullahu biha rasuluhu wa rasuluhu. Yang dimaksudkan di sini adalah menafsirkan nas-nas sifat, dalil-dalil sifat dengan tafsiran selain apa yang diinginkan oleh Allah dan rasulnya. Maknanya dia menafsirkan ayat-ayat sifat tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan rasulnya. Bi khilafi ma fassaraha bihi sahaba wat tabi'un lahum bi ihsanin, yaitu menyelisihi apa yang telah ditafsirkan oleh para sahabat dan para tabi'in lahum bi ihsan. Intinya tafsir di sini atau takwil di sini yaitu maknanya seseorang memalingkan sesuatu tidak sesuai dengan makna yang benar. Atau istilah lain, sarful lafadz an zahirihi, memalingkan lafadz dari zahir ayat. Nah, sekarang hukumnya, wa hukmut ta'wil ala salah satu aksam. Hukum ta'wil itu ada tiga jenis. Al-awwal yang pertama, ayyakuna sadiran an ijtihadin. Ayyakuna sadiran an ijtihadin. Wa husni niyatin. Yaitu takwil tadi, sadiran, muncul dari ijtihad dan niat yang bagus. Jadi bukan sembarangan, memang dia udah berupaya untuk berijtihad. Dan niatnya memang bagus. Untuk talabul haq, ada niatan untuk menetapkan nama dan sifat. Biha itu, dari sisi, idha tabayyana lahul haqmu roja'a an ta'wilihi. Dari sisi, apabila nampak bagi dia kebenaran, roja'a an ta'wilihi. Dia rujuk dari takwil tersebut. Oh, ternyata yang benar seperti ini. Dia pun mengikuti al-haq, bukan mengikuti takwil yang biasa. Fahadha ma'fuun anhu, ini dimaafkan. Kondisi seperti ini, ma'fuun anhu, dimaafkan darinya. Li'anna hadha muntaha wus'ihi, dikarenakan inilah puncak dari usahanya dia, jerih payah dia. Waqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani kecuali sesuai dengan apa yang dia mampu. Asani yang kedua. Dipaham ya, jelas kondisi yang pertama. Kondisinya dia dimaafkan kalau enggak dari unsur sebabnya apa? Ijtihad dan husnul niyyah. Yang kedua, asani ayyakuna sadiron an hawa wa ta'assubin. Takwil tadi muncul dari dasar hawa nafsu dan ta'assub. Jadi ingat ya, ada unsur hawa nafsu dan ta'assub. Ta'assub ini bisa jadi ta'assub mazhab, bisa jadi ta'assub syuyukh kepada guru. Namun walahu wajhun fil lughatil arabiyah. Namun dia masih agak mendingan karena masih punya sisi bahasa Arab. Fahuwa fiskun, dan itu dinyatakan kefasikan. Walaisa bimukaf walaisa bikufrin, dan tidak dinyatakan kekufuran. Illa ayat adhamman naqsan aw aiban fi haqqillah ta'ala fayakunu kufran, kecuali padanya terkandung unsur kekurangan dan aib pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka takwil tadi dinyatakan fayakunu kufran, dinyatakan kekufuran. Contohnya di sini seperti lafaz yang ada makna dari lugo ya. Yadun. Yadun secara bahasa memang juga bermakna kuah. Secara bahasa. Juga bermakna ni'mah. Kemudian beliau menyatakan di sini, itu hukumnya cuma fasik. Tidak dinyatakan kufur, kecuali kalau pada takwil dia tadi ada unsur kekurangan atau aib pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, misalkan mereka yang mentakwil ma'af, ma'iyah, ketika disebutkan al-ma'iyah, mereka katakan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, itu maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala nempel dengan makhluk sampai-sampai di tempat yang kotor. Ya, kalau mereka tafsirkan al-ma'iyah, itu maknanya al-ikhtilat wal-mumazajah, nyampur, ikhtilat, maka maknanya buruk. Ya. Itu semakna dengan dia mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan nempel pada setiap makhluk meskipun di tempat yang kotor. As-salit yang ketiga, ayyakuna sadiran an hawa wa ta'assubin wa laisa lahu wajhun fil lughah al-arabiyyah. Sumbernya tadi, takwilnya tadi muncul dari hawa nafsu dan ta'assub, dan tidak memiliki sisi bahasa Arab. Ini namanya takwil ngarang-ngarang. Ya. Takwil yang ngarang. Ini paling parah. Fahadza kufrun. Ini kekufuran. Di anna haqiqatahu at-takdzib. Haitsu la wajha lahu. Dikarenakan hakikatnya adalah pendustaan, yang tidak ada sisi pada dia, tidak punya argumentasi gitu. Kalau jenis yang kedua tadi masih mending, ada sisi bahasanya lah. Nah, kalau yang ketiga ini, sisi bahasa pun tidak didapati. Difahami? Ada tiga. Yang pertama, karena ijtihad wa husnul niyyah, ini makfu. Yang kedua, ta'assub hawa nafsu, namun lahu wajhun fil lughah, ini fisfur. Yang ketiga, ta'assub ittiba'ul hawa wa laisa lahu wajhun fil lughah, ini kufrun. Jelas ya? Jadi tingkatannya itu tadi ma'fu, fisfur, kufrun. Sehingga kalau ditanya apa hukum takwil yang makna tahrif, takwil maknanya tahrif ya. Takwil maknanya tahrif, itu ada tiga. Difahami? Hukum takwil ala salah satu aksam. Itu maknanya hukum tahrif ala salah satu aksam. Wa tashbih. Adapun tashbih, definisinya adalah isbatu musyabihin lillahi fima yahtassu bihi min huquqin aw sifatin. Menetapkan musyabihin, menetapkan keserupaan bagi Allah pada perkara-perkara yang yahtassu bihi, pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Min huquqin aw sifatin, berupa hak-hak atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan kalau berupa sifat, dia mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Atau berupa hak, dia menetapkan ada makhluk juga yang berhak untuk diibadai. Sehingga orang yang melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, mereka juga disebut apa? Musyabbih. Telah menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kufrun, dan itu kekufuran. Li'annahu minasyirki billah, dikarenakan termasuk jenis kesyirikan kepada Allah. Wa yatadhamman an-naqsa fi haqqillah haitsu syabbahahu bil makhluq an-naqis, dan juga mengandung kekurangan pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk yang naqis, yang penuh kekurangan. Wa tamtsil, adapun tamtsil, itsbatu mumatsilin lillahi, menetapkan mumatsilin fima yahtassu bihi min huquqin aw sifatin wa huwa kufrun bi annahu min asyirki billah, dan itu termasuk kekufuran dikarenakan bagian dari syirik kepada Allah, wa takdzibun, dan termasuk bentuk apa? Pendustaan. Ya qaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Wa yataḍamman an-naqsa fi haqqillahi haitsu matsalahu bil makhluq an-naqis. Dan terkandung padanya kekurangan pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi dia menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang penuh kekurangan. Karena itu cakap mau kayak kucing ya, apa? Kencing kucing. Kucing dulu, dengar ya. Nanti sama udah di sini. Mungkin daerah itu mungkin cerita. Dokter kita ketemu tidak? Tidak. Apa namanya? Kucing peranan galaknya dia. Difaham ya jelasnya? Adapun perbedaannya apa? At-tasybih sama tamtsil di sini disebutkan. Wal farqu baina at-tamtsili wa at-tasybih. Adapun perbedaan antara tamtsil dan tasybih. Anna at-tamtsil yaqtadi al-musawah. At-tamtsil mengandung konsekuensi keserupaan min kulli wajhin, dari seluruh sisi. Bi khilafi at-tasybih. Berbeda dengan tasybih. Di situ disebutkan qala ar-Raghib al-Asbahani fi mufradatil Qur'an wal mathal yuqalu ala wajhain. Al mathal ya, dikatakan padanya dua sisi. Ahaduhuma bi ma'nal mathal, yang pertama yang semakna dengan al-masal. Nahu yang semakna dengan masal adalah shibah wa syabah. Shibahun wa syabahun. Seperti naqdun wa naqsun. Qala ba'duhum qad yu'abbar bihima an wasfi syai', sebagian mereka para ulama ahli nahu menyatakan lafaz syibhun atau syabahun ini terkadang diungkapkan untuk mensifati sesuatu. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Masal. Asani al-masal itu bermakna ibaratun anil musyabaha li ghairihi fi ma'nan minal ma'ani. Jadi yang kedua, dia merupakan ibarat, ungkapan dari keserupaan terhadap yang lain pada suatu makna dari makna-makna yang ada. Sehingga difahami dari sini, lafaz al-masal itu punya dua makna. Terkadang maknanya tadi apa? Maknanya keserupaan secara utuh. Wasfu syai secara utuh. Sehingga lafaz al-masal yang bermakna dengan syibhun atau syabahun itu keserupaan secara utuh. Yang kedua, lafaz al-masal atau lafaz syibhun yang maknanya tadi keserupaan dari suatu makna, dari makna yang terkandung. Jadi bukan seluruhnya. Ai makna kana, makna yang telah terjadi. Wa huwa a'ammul alfaz al-mawdu'a lil musyabahah. Sehingga ia adalah lafaz yang paling lafaz yang lebih global, lebih umum dari lafaz-lafaz yang diletakkan untuk sesuatu yang serupa tadi. Wazalika, yang demikian itu gambarannya adalah anannit, bahwasanya annit tandingan. Yuqal dikatakan juga fima yusyarik fi al-jauhar faqat. Bisa juga dikatakan pada perkara-perkara yang berserikat dengan al-jauhar. Wasyibah. Asyibah. Yuqal fima yusyarik fil kaifiyah faqat. Juga bisa dikatakan yang berserikat dengan kaifiyah. Jauhar itu molekulnya. Apa namanya? Unsurnya itu lah, jauhar. Ya. Adapun syibah itu pada perkara yang berserikat dengan kaifiyah. Wal musawi yuqal fima yusyariku fil kamiyah. Pada perkara yang berserikat dalam sisi kamiyah. Kamiyah itu jumlahnya. Berapanya gitu loh. Itu dari kam. Wasyakal. Ada pendapat syakal. Yuqal fima yusyarikuhu fil qadar. Wal musaha faqat. Yaitu dikatakan pada perkara-perkara yang berserikat dengan qadar, ukuran, musaha, itu bentuk jarak, itu musaha. Lafaz musaha, lapangan, dari saha, musaha, jarak. Wal mitl am fi jami'i dzalik. Jadi lafaz-lafaz ini ya, lafaz-lafaz yang semakna dengan mitl seperti lafaz yang disebutkan oleh beliau an-nid ya an-nid syibah wal musawi syakal ya masing-masingnya disebutkan kalau penggunaan syibah atau syabah itu pada keserupaan pada sisi kamiyah jumlah adapun musawi keserupaan pada sisi syibah tadi pada kaifiyah bentuknya bagaimana sedangkan musawi pada bentuk jumlahnya, asyakal, syakal itu pada bentuk ukuran dan lebarnya, luasnya. Fil qadar wal musaha wal mithal amun fi jami'i dzalik, sedangkan mithal itu lebih umum. Difahami? Jadi lafaz mithal padanya itu ada lafaz-lafaz bawah di bawahnya itu tadi. Jadi kalau lafaz mithal itu sudah meliputi seluruh lafaz. Jadi ketika disebutkan lafaz misalkan syakal bentuk. Nah, bentuk itu seperti ukurannya, bagaimana besar kecilnya, lebarnya dia. Ketika disebutkan musawi itu jumlahnya tadi. Wa li hadza lamma aradallahu ta'ala nafyas syabi tasbi min kulli wajhin khasahu bidzikri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin meniadakan at-tasybih dari seluruh sisi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan dengan lafaz al-mitsl. Laisa kamitsli syai'un. Dikarenakan lafaz al-mitsl itu lebih umum. Adapun lafaz asy-syibah atau asy-syabah itu lebih khusus gitu loh. Ringkasnya ya. Makanya kata dikata Ar-Raghib Al-Asbahani adapun syibah, yuqal fima yusyari fil kaifiyah. Maknanya ketika disebutkan Allah SWT tidak boleh ditasbih, tidak boleh diserupakan dari sisi apa? Kaifiyah. Itu makna tasbih. Namun ketika laisa kamitslihi, maka lebih umum lagi. Difahami? Kemudian ini masuk. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang oh itu ada faedah. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan yustahabbu at-taraddi wa tarahum 'ala as-sahaba wa tabi'in faman ba'dahum min al-ulama wal 'ubbad. Disunnahkan ya untuk at-taraddi. Taraddi itu mengucapkan radhiyallahu anhu. Wa tarahum ucapan rahimahullah kepada sahabat, tabi'in dan orang yang setelah mereka dari kalangan ulama dan ahli ibadah. Wasairul akhbar dan seluruh wasairul akhyar dan seluruh orang-orang yang wasairul akhyar atasnya ke minal ulama dan seluruh orang-orang yang baik. Kalau orang-orang yang jelek bukan didoakan rahimahullah atau radhiyallahu, tapi doakan apa? Allah yahdi. Kan lebih tepat. Fa yaqal radhiyallahu anhu wa rahmatullahi alaihi rahimahullah wa nahu zalik. Wa amma ma qalahu ba'dul ulama, adapun apa yang dinyatakan oleh sebagian ulama, inna qawla radhiyallahu anhu makhsusun bis sahabah, lafaz radhiyallahu anhu itu khusus dengan sahabat. Fa yaqal fi ghairihim, adapun yang selain sahabat adalah rahimahullah faqat, falaisa kama qal, tidaklah sebagaimana yang telah dikatakan. Wala yuwafaq alaih, dan tidak disepakati padanya. Maknanya pendapat sebagian ulama yang menyatakan itu khusus untuk sahabat, untuk radhiyallahu anhu khusus sahabat, falaisa kama qal, maka tidak sebagaimana yang dikatakan oleh ulama tadi. Wala yuwafaq alaih, dan tidak disepakati. Balis sahih alladhi alaihil jumhur istihbabuhu wa dalailuhu aksar min antuhsor. Bahkan yang sahih dan itu adalah pendapat yang dipegangi oleh jumhur adalah disunnahkannya. Boleh radhiyallahu anhu, boleh rahimahullah. Dan dalil-dalilnya banyak sekali kalau mau dihitung. Ini pernyataan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan Al-Adhikar. Jelas ya? Kalau ditanya, boleh enggak? Ada ustaz disebut. Ustaz Nasihin radhiyallahu anhu. Nah, secara hukum boleh-boleh saja. Maknanya apa? Semoga Allah meridhai dia. Jangan ada yang mengira, oh itu ponis. Dia diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tazkiyah. Enggak. Radhiyallahu anhu itu maknanya doa. Semoga Allah meridhainya. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yanzilu ila sama'i dunya. Imam Ahmad menyatakan tentang sabda Rasul innallaha yanzil ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia. Wa innallaha yura yauma fil qiyamah, dan sesungguhnya Allah dilihat pada hari kiamat. Wa ma asbaha hadil ahadith, dan apa yang serupa dengan hadis-hadis ini. Qol, beliau menyatakan, maknanya apa yang semisal dengan hadis-hadis ini tadi ya. Qol, beliau mengatakan, nu'min biha, kita iman ya, kita beriman dengannya. Wa nusaddiqu biha, dan kita membenarkannya. La kaifa wala makna, ini juga yang dipermasalahkan juga pada lafaz la makna. La kaifa, tidak boleh di kaifa-kaifa kan. Oh, untuk kaifa-kaifa tidak boleh ditakyif maksudnya. Ya. Tidak boleh di bagaimana-bagaimanakan gitu loh. Wala maknan, dan tidak boleh dimaknakan dengan makna yang batil. Itu maknanya ya. Wala maknan itu bukan maknanya tidak ada makna, tapi tidak dimaknakan dengan makna yang batil. itu nanti disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di syarahnya. Wala naruddu syai'an minha, dan tidak boleh bagi kita untuk menolak sedikit pun dari nas-nas tadi. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi rasul haqqun, dan kita beriman bahwasannya apa yang dibawa oleh rasul itu haqqun. Wala naruddu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh membantah rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifu bi aktsar mimma wasafa bihi nafsuhu, dan kita tidak boleh mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lebih dari apa yang telah disifati oleh Allah tentang dirinya. Bila haddin wala ghayatin, dengan tanpa had, batasan, tidak pula puncak. Itu ada faedah yang berkaitan dengan hadis Inna Allah yura fil qiyamah, itu hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir, hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadzal hadis, hadis ini, hadis innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamra lailatal badri la tudhammuna fi ru'yatihi. Kata Ibnu Taimiyah, hadis ini muttafaqun alaihi min turuqin katsiratin, itu hadis yang muttafaq alaihi dari banyak jalan. Wa huwa mustafid, itu adalah hadis yang mustafid. Mustafid itu maknanya masyhur, hadis yang masyhur. Bal mutawatir, bahkan hadis yang mutawatir inda ahli ilmi bil hadis ittafaqu ala sihhatihi, ya, para ulama sepakat tentang kesahihannya. Bahkan mereka mengatakan man radda hadis Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali faqad kafara kafir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa naqulu kama qol, kita mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nasifuhu bima wasafa bi nafsuhu, dan kita mensifati Allah dengan apa yang Allah mensifati dengannya dirinya. La nata'adda dzalik, kita tidak melampaui batas dalam hal itu. Wala yablughu wasful wasifin, dan tidak akan sampai kepada Allah pensifatannya orang-orang yang mensifati. Antum mikirlah nak nyifati Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak mungkin bisa. Nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihihi. Kalau yang lebih tepat ya, bacanya muhkamihi wa mutasyabihihi. Nu'min bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihihi. Adapun dibaca muhkamuhu kurang tepat. Ya, sebagai badal dari Al-Qur'an. Wala nuzil anhu sifatan min sifatihi, dan kita tidak menghilangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nishana'atin syuni'at, dikarenakan adanya kecaman yang diberikan oleh orang pengecam. Syana'at itu kecaman ya. Kita maknanya tidak menghilangkan sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dikarenakan kecaman. Wala nata'addal Qur'an wal hadis, kita tidak akan melampaui Al-Qur'an dan hadis. Wala na'lamu kaifa kunhu, itu juga. Wala na'lam kaifa kunhu dzalik, dan kita tidak tahu bagaimana hakikat yang demikian itu tadi. situ disebut kunhu. Illa bitasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan pembenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasbitil Quran dan penetapan Al-Qur'an. Kalam Imam Ahmad ini disebutkan di ta'liq itu ya. Ini kalam yang diperbincangkan sebenarnya di kalangan mereka para bahisin. Sohiyah benda ditambah lagi pada lafad yang la kaifa wa la makna. Pada lafad la makna. Mereka mikir, kok aneh gitu. Itu bisa antum lihat ringkasnya ya. Di sini mereka menyebutkan sanadnya ini tadi berasal dari jalan Ali ibnu Isa al-Walid. Jadi Ali ibnu Isa al-Walid yang disebutkan di sini. Akhbaroni di situ kan Anil Khallal annahu qala fi kitab sunnah akhbaroni Ali ibnu Isa menyampaikan kepadaku Ali bin Isa anna Hanbalan bahwasannya Hambal haddatsahu Hambal menyampaikan berita kepada mereka qol Hambal berkata sa'altu Aba Abdullah. Aku bertanya kepada Abu Abdullah. Ali ibnu Isa ini tadi, huwa ibnul Walid al-Ukbari, kata Syekh Fahad lam akif lahu ala terjamatin. Aku tidak mendapati biografi dia. Lakinnahu mutabi' taba'ahu Abdullah ibnu Ahmad, Abdullah ibnu Hambal ibnu Ishaq an Abi Hambal an Ahmad ibnu Hambali. Ringkasnya, ini riwayat dari sepupunya Imam Ahmad ya, yang bernama Hambal. Ya. Itu kan jalannya dari Abdullah ibn Hambal dari Hambal. Ya. Di sini jadi perbincangan di kalangan mereka. Di situ disebutkan Abuhu. Yaitu si Hambal. Hambal ini sepupunya Ahmad. Sepupunya Imam Ahmad. Di situ disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Siqatun sabatun. Sebenarnya perawi yang siqah. Namun. Az-Zahabi mengatakan. Walahu masail kathiratun an Ahmad. Yatafarrad wa yagrib. Dia punya banyak permasalahan-permasalahan. Yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Namun. Ya tafarrad bersendirian dan gharib asing. Ya katanya Syekh Fahad rahimahullah taala ala kullin fal asar tsabitun bi majmu' hadzaini thariqain. Ya bagaimanapun kondisinya intinya asar ini tsabit. Wallahu alam. Ya, sebagian yang lain ada yang meragukan kesahihannya. Namun di sini, kalau Syekh Fahad lebih condong ke sana. Kita baca saja ya, karena disebutkan di sini. Kita baca keterangan Syekh Ibnu Taimin. Asyarah. Ma tadammanahu kalamul Imam Ahmad fi ahaditsin nuzul. Apa yang dikandung oleh kalam Imam Ahmad tentang hadis-hadis nuzul. Wa syibhiha dan yang semisalnya seperti hadis ru'ya tadi ya. Kata Syekh Ibnu Taimin, tadamman kalamul Imam Ahmad rahimahullah taala allazi naqalahu anhu al-mu'allif ma ya'ti. Terkandung ya, kalam Imam Ahmad yang dinukilkan oleh mu'alif adalah sebagai berikut. Maknanya kandungan kalam Imam Ahmad yang dinukilkan oleh mu'alif yaitu Ibnu Qudamah sebagai berikut. Yang pertama kata beliau, wujubul iman wa tasdiq bima ja'a an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahaditsis sifat min ghairi ziyadatin wala naqsin wala haddin wala ghayatin. Wajibnya beriman. Wajibnya beriman dan membenarkan apa yang telah datang dari Rasulullah SAW berupa hadis-hadis sifat dengan tanpa ziyadah, tanpa nambah-nambahi, wala naqsin, tanpa ngurang-ngurangi, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Wala haddin, juga tidak dibatas-batasi. Ini juga sebenarnya lafaz had. Karena sempat lihat ada kitab judulnya Isbatul Had. Isbatul Had. Kalau tidak salah pentakliknya Syekh Usama Athoyyah. Atau kalau yang kitabnya salah, kutubus salaf dibahas oleh mereka. Walau alam mana juga tidak tahu isinya gimana, panjang lebar, intinya pembahasan Al-Had ya. Ini bahasa-bahasa yang juga tidak warid dalam Al-Quran dan Sunnah, dikatakan oleh mereka para ulama minal al-fadil mubtada'ah, termasuk lafad-lafad yang mubtada'ah, lafad-lafad yang baru, meskipun datang dari sebagian salaf. Mana lupa kitabnya, ada judulnya itu Isbatul Had di Jakarta Pustaka Luwak, itu ada dua cetakan singanan yang jual. Yang pertama tahqiq sama Syekh Usama Athoyyah, satunya ditahqiq sama Adil Al-Hamdan. Di sini juga disebutkan wala ghoyah, juga sama ghoyah ini tadi juga lafaz yang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah. Lafal-lafal mujmal. Lafal-lafal mujmal ini nanti akan kita lewati. Apa sih yang dimaksudkan? Jadi ada prinsip nanti kalau kita belajar Qaid Muslim insyaAllah. Lafal-lafal yang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah itu kita tolak. Kita tawakuf. Tawakuf fi lafzihi. Ada lafal seperti. Apakah kita menetapkan had bagi Allah SWT? Kita katakan lafal tersebut lafal yang mujmal. Ya, tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kita tawakuf dalam masalah lafaz. Adapun makna, dilihat. Kalau maknanya makna hak, kita tetapkan makna yang hak. Kalau terkandung makna yang batil, maka kita tiadakan makna yang batil. Jadi intinya, untuk lafaz-lafaz yang tidak datang dari Al-Quran dan Sunnah, kita katakan lafaz tersebut lafaz yang kita tawakuf, karena tidak boleh kita ingkarin, tidak boleh kita tetapkan, karena tidak ada penetapan dari dalil, tidak juga ada pengingkaran. Kemudian maknanya kita rinci. Akan kita lewatin insyaAllah pembahasan ini dalam Qaidul Muslah. Tsaniyah, faedah yang kedua. Innahu la kaifa wala makna. La kaifa wala makna. Di sini juga lafaz yang jadi iskal. Pada Imam Ahmad. Sebelum Imam dari Imam Ahmad, kemudian Ibnu Qudamah. Maknanya, tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, adapun maknanya, beliau mengatakan, la nusbit lahu maknan yukhalif zahiroha. Sehingga lafaz ucapan Imam Ahmad belum, itu yang atasnya. Annahu la kaifa wala makna ay la nukayif hadhihi sifat. Kita tidak mentakyif sifat ini tadi. Li'anna takyifaha mumtani'un lima sabak. Dikarenakan mentakyif itu terlarang berdasarkan apa yang telah disebutkan telah lalu. Walaisa muraduhu. Nah, ini penting ya. Bukan yang dimaksudkan Imam Ahmad annahu la kaifiyata li sifatih, bahwasanya tidak ada kaifiyah bagi sifat Allah. Kita katakan sifat Allah punya kaifiyah, namun la na'lam kaifiyatahu. Difahami? Sehingga maknanya ini tadi la na'lam kaifiyatahu. Li'anna sifatihi sabitatun haqqan, dikarenakan sifat Allah itu tetap secara benar. Wa kullu syai'in sabitin fala budda lahu min kaifiyatin. Segala sesuatu yang sabit, yang ada, pasti dia punya kaifiyah. Lakin kaifiyatun sifatillahi ghairu ma'lumatin lana. Akan tetapi, kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala ghairu ma'lumatin lana. Tidak maklumat, tidak diketahui. Kalau ditanya, apakah sifat Allah punya kaifiyah? Jawabannya punya. Kita ketahui? Jawabannya tidak diketahui. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Ibnul Majisyun, berkata Ibnul Majisyun wa Ahmad Ibnu Hanbal wa ghairuhuma minas salaf, inna la na'lam, sesungguhnya kita tidak mengetahui kaifiyata ma akhbarallahu bihi an nafsihi, kaifiyah tentang apa yang Allah kabarkan bagi dirinya. Wa in 'alimna tafsirahu wa ma'nahu, meskipun kita mengetahui tafsir dan maknanya. Yadun, tafsirnya apa? Tangan, ya tangan. Adapun kaifiyahnya, wallahu a'lam. Bisa dilihat dalam kitab Dar'u Ta'arud An-Naql. Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql, atau Dar'u Ta'arudil Naql wa Aql. Itu kitab itu wallahu a'lam, mana juga belum pernah baca. Ini lah kalau pengen lihatnya tuh ini kitab nih, kalau pengen baca Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql ya. Cetakannya ini, nah ini yang pinggir ini. Ini Minhajus Sunan Nabawiyah. Yang ini, ini Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql. Antum bisa baca ini, terjemahkan pengajian kitab ini luar biasa antum sebetulnya. Anda lagi bingung tulisannya. Itu Dar'u Ta'arudil Aql wa Naql kalau enggak salah. Kemudian jelas ya. Adapun ucapan Imam Ahmad la kaifiyah bukan maknanya meniadakan kaifiyah, tapi meniadakan ilmu tentang kaifiyah tersebut. Difahami, Din? Ya, Rizki. Iya. Intinya sesuatu yang sabit pasti ada kaifiyah. Kaifiyah itu bentuk hakikatnya. Adapun bagaimana, wallahu alam, kita tidak tahu. Sedikit lagi ya. Wa qawlu wala makna ai la nusbit laha ma'nan yukhalif zahiraha. Kita tidak menetapkan makna yang menyelisih zahirnya. Kama fa'alahu ahlu ta'wil, sebagaimana yang dilakukan ahlu ta'wil. Walaisa muraduhu nafiyal makna as-sahi. Bukan maksud Imam Ahmad meniadakan makna yang sahih. Ingat ya, jelas ya? Saya sudah simin ya. Maknanya ditetapkan makna. Ya. Namun yang ditiadakan apa? Makna yang menyelisih zahir. Makanya kata beliau, la nusbit laha maknan yukhalif zahiroha. Laisa muraduhu nafyal makna as-sahih al-muafiq li zahiriha. Bukan maknanya tadi meniadakan makna yang sahih yang sesuai dengan zahir. Allazi fasaraha bihi salaf, yang telah ditafsirkan oleh salaf. Wala nuzil anhu sifatan min sifatihi. Dan juga fa inna hadza sabitun, dikarenakan ini sabit. Memang ada di kalangan salaf menetapkan apa? Makna. Wa yadullu ala hadza qauluhu. Dan yang menunjukkan ini, menunjukkan menetapkan makna, tapi yang ditiadakan apa? Makna yang menyelisih zahir adalah ucapan beliau. Wala naruddu syai'an minha. Kita tidak menolak sedikit pun dari makna-makna tersebut dan sifat-sifat tersebut. Wa nasifu bima wasafa bi nafsahu. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi bi syana'atin syunni'at wala na'lam kaifiyata kun hadzalik. Fa inna nafyahu, ya, dikarenakan peniadaan Imam Ahmad tersebut li raddi syai'in minha, untuk menolak sesuatu dari sifat-sifat tersebut, wa nafyuhu lil ilmi ilmi kaifiyatiha, dan peniadaan Imam Ahmad terhadap ilmu kaifiyah. Imam Ahmad kan meniadakan ilmu kaifiyah. Dalilun ala isbatil makna al murad minha, itu merupakan dalil yang menunjukkan menetapkan makna yang diinginkan dari keterangan beliau tadi, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan panjang lebarnya. Nah, kalau pengen lihat panjang lebar, antum lihat Fathu Rabbil Ibad, Syarah wa Dirasah Lumatil Ijaqat karya Syekh Fahad bin. Jelas ya? Kata Syekh Ibnu Taimin, fa inna nafyahu li raddi syai'in minha, dikarenakan peniadaan Imam Ahmad tersebut untuk menolak sedikit pun dari makna-makna yang batil. Wa nafyuhu lil ilmi kaifi li ilmi kaifiyat, ya, dan peniadaan Imam Ahmad terhadap ilmu kaifiyah itu merupakan dalil di dalam menetapkan makna yang diinginkan. Yang ketiga, wujubul iman bil Qur'ani kullihi. Wajibnya beriman dengan Al-Qur'an seluruhnya, muhkamihi, yang muhkam. Wa mutasyabihihi, yang mutasyabih, wa huwa ma asykala ma'nahu, yaitu yang muskil maknanya. Fa naruddul mutasyabi ilal muhkam. Kita kembalikan yang mutasyabi kepada yang muhkam. Liyat tadhiha ma'nahu, supaya jelas maknanya. Fa illam yattadhih wajabal imanu bihi lafdhon, kalau tidak nampak maknanya maka wajib diimani secara lafaz. Wa tafwid maknahu ilallahi ta'ala, dan kita serahkan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bingung antum memahaminya? Ya sudah, antum wajib imani ini Al-Qur'an, aku wajib beriman. Adapun tafsirnya wallahu alam, kaget ya, nunggu belajar dulu, mungkin tidak faham bagi antum, bisa jadi hari esok antum faham maknanya. Wallahu alam, kita cukup sampai sini.